Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Aqsa Pakumurjo rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang dosa-dosa besar dari Kitabul Kaba'ir karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Kita masih di bahasan tentang ar-raib atau keraguan-keraguan. Qalan basanif rahimallahu taala wa kana mu'adun radhiyallahu anhu yaqulu fi majlisihi kulla yawmin, adalah Mu'ad radhiyallahu anhu berkata di setiap majlis, di majlisnya kulla yawmin setiap hari, ulama jarang-jarang yukhti'uhu meleset, artinya sering sekali, hampir-hampir tidak pernah. Beliau punya perkataan, Allah hakamun qiston, Allah adalah zat yang menetapkan hukum yang adil. Halakal murtabun, binasalah orang-orang yang ragu-ragu. Diatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, diatkan oleh Abu Dawud. Penjelasannya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mulia, dan beliau adalah sahabat yang paling berilmu tentang halal dan haram, dengan persaksian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang termasuk yang paling berilmu tentang hukum fikih. Karena fikih itulah letak bahasan tentang halal dan haram. Beliau katakan bahasanya Allah hakamun, artinya Allah lah yang menetapkan hukum di antara hamba-hambanya. Qiston artinya adlun adil. Maka hukum Allah itu pasti adil. Adapun makhluk, maka fa'inna yakunu indahu, ada badannya jawrun kezaliman, wa zulmun dan kezaliman, wa hawan dan hawa nafsu. Adapun Allah azza wa jalla, maka dia hakamun qistun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fahku bainahum bil qisti, putuskanlah hukum di antara mereka dengan adil. Bil qisti artinya bil adli. Dan berkenaan dengan bahasa Arab, ada al-qistu dan ada al-qastu dan al-qusutu. Kalau al-qastu artinya al-jawru, qasata yaqsitu qusutan, masdarnya qastan, fa'ilnya qasitun, artinya jairun, orang yang zalim. Contoh penggunaannya di Al-Quran di surat Al-Jin ayat yang ke-15, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba, adapun orang-orang yang zalim maka mereka jadi bahan bakar jahannam. Qasitun ay al-jairun, orang-orang yang zalim. Sedangkan al-muqsit artinya orang yang adil. Aqsata muqsitun artinya adilun, orang yang adil. Dan Allah jalla wa ala itu hakamun qiston ay adilun. Maka di sini masdar maknanya fa'il. Ni qiston ai ni adilun. Halakal murtabun, inilah yang jadi sisi pendalilan di sini. Maka al-murtab artinya orang yang ragu-ragu, dan dalam hal ini maknanya ragu-ragu tentang atau terhadap hukum Allah. Karena sebelumnya membahas tentang hukum, maka dia adalah orang yang kafir dengan Rabbnya azza wa jalla. Maka idzan, jika demikian, dia adalah orang yang binasa agamanya, dunia dan akhiratnya. Maka orang yang beriman tidaklah menuduh dan menyalahkan hukum Allah jalla wa ala, putusan dan takdirnya. Siapa yang melakukan hal itu ragu-ragu dan bimbang dan punya buruk sangka, wa dhanna billahi dhanna sawu, punya buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka dengan ajaran sang Nabi SAW, dan menurut dia putusan atau ajaran Nabi itu mungkin keliru, mungkin salah, inilah orang-orang yang ragu-ragu terhadap Rabbnya dan Nabinya SAW, dialah orang yang binasa. Dan dia, kenapa? Karena dia orang yang kafir. Maka setiap muslim wajib yakin bahasanya hukum Allah, hukum Rasul itu adil. Tidak boleh ragu-ragu meragukannya, dan mengatakan bahasanya ini mungkin hukum semacam ini mungkin khata', mungkin tepat, mungkin keliru dan mungkin tepat, maka ini keraguan-raguan dan ragu-ragu tentang adilnya hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah kekafiran. Ya, tentu sebagaimana kata Ibnu Al-Qayyim di bagian akhir dari kitab Ar-Ruh, beliau mengatakan bahasanya hukum Allah itu ada namanya hukum munazal dan ada namanya hukum muawwal. Ya, dan ragu-ragu terhadap hukum Allah yang merupakan kekafiran tentu hanya berlaku untuk hukum munazal. Hukum Allah yang munazal artinya ada nas tegas dalam masalah ini. Ya, tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya, bahkan disepakati oleh para ulama. Maka meragukan kalau itu satu hal yang benar adalah kekafiran. Siapa yang ragu-ragu wajibnya sholat? Ya, siapa yang ragu-ragu wajibnya zakat, siapa yang ragu-ragu haramnya zina, maka dia kafir. Karena ini semua adalah hukum Allah yang munazzal. Adapun yang kedua, hukum Allah yang muawwal, itulah ijtihadul fuqaha. Ya, di situ terdapat sisi pandang yang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Maka orang yang meragukan pendapat satu ulama, maka tidaklah berlaku padanya halakal murtabun. Karena memang itu ada pendapat ulama yang lain yang tidak sejalan dengan itu. Maka orang yang meragukan rajihnya pendapat A, nampaknya kemudian pendapat A itu kurang kuat meskipun ada ayat dan hadisnya, dan ini adalah hukum Allah al-mu'awwal, dan ada pendapat yang lain, ada mazhab yang lain, maka orang yang meragukannya tidak termasuk dalam kalimat halakal murtabun. Kemudian perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya minal yakin, di antara bentuk yakin, Allah turdi ahadan, Anda tidak membuat ridha dan senang seorang manusia dengan mendapatkan murka Allah. Anda tidak memuji seseorang karena nikmat yang Allah berikan pada Anda. Anda tidak mencela dan menyalahkan seseorang karena satu nikmat yang tidak Allah berikan pada Anda. Dan Allah jadikan dengan ilmu dan keadilannya, Allah jadikan kenyamanan dan kegembiraan dalam yakin, Allah jadikan galau dan sedih dalam ragu-ragu dan marah. Dan sesungguhnya rezeki Allah itu tidaklah didatangkan oleh antusiasnya orang yang antusias, dan tidak bisa dicegah oleh tidak sukanya orang yang tidak suka. Dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan di hari Hudaybiyah, fa'amiltu lidzalika a'mala, aku lakukan untuk hal itu sejumlah perkara. Penjelasannya, yakin kebalikan dari syak. Maka jika terjadi pertentangan antara membuat ridha Allah dan membuat ridha makhluk, maka wajib atas seorang muslim mendahulukan ridha Allah meskipun banyak orang marah padanya. Maka kalimat di atas itu berlaku manakala terjadi pertentangan. Kalau tidak terjadi pertentangan, maka tidak perlu dipertentangkan. Itu menurut hukum Allah boleh. Itu menurut hukum Allah boleh, tidak masalah. Maka tidak. Maka tidaklah berlaku kalimat di atas Allah turdi ahadan bisakhatillah. Maka jika Anda lakukan, Allah ridha pada Anda dan Allah akan membuat hamba-hambanya ridha padamu. Dan jika anda membuat murka Allah, maka Allah murka padamu, dan Allah akan membuat para hamba murka padamu. Di hadis yang lain, siapa yang mencari ridha Allah meskipun dimarahi oleh banyak orang, maka Allah ridha padanya dan Allah akan buat manusia ridha padanya. Siapa mencari ridha manusia dengan murka Allah, maka Allah murka padanya dan Allah akan buat banyak orang murka padanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini adalah hadis yang ditulis oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Muawiyah radhiyallahu anhu tatkala Muawiyah meminta nasihat minha kepada Ibunda Aisyah. Indama pada saat Muawiyah memegang urusan kaum muslimin, artinya menjadi khalifah. Kemudian sehingga hadis ini dalil atau kemudian kalimat yang tadi kita baca, dalil sahnya ilmu yang didapat via tulisan, manakala sah tulisan tersebut adalah tulisan fulan. Ya, maka tidak sebagaimana kaidah yang dianut oleh di LDII di tempat kita, yang bahasanya mendapatkan ilmu lewat tulisan itu ilmu yang tidak sah. Ilmu agama yang sah itu harus mangkul musnad mutasil itu. Kata mereka, ilmu agama itu sah jika mangkul musnad mutasil. Ini tiga kata itu satu rangkai. Mangkul musnad mutasil. Artinya harus talaqqi. Kalau tidak maka tidak sah. Maka ini satu hal yang tidak benar. Di antara dalil yang juga tidak benar hadis ini, hadis man iltamasa ridallah bisakhatin nasi, yang merupakan Ibunda Aisyah atau kemudian Muawiyah dapat ilmu dari Ibunda Aisyah lewat tulisan. Bahwa dan ini adalah jalan yang ditempuh oleh seorang penguasa. Tidaklah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dan tidak mengintai-ngintai apa pandangan manusia. Maka dia ikuti apa yang Allah ridai, baik masyarakat nyirida ataupun marah. Ini adalah jalan wal aslu, adanya adalah hukum asal yang selayaknya berjalan di atasnya seorang penguasa muslim. Dan juga ini berlaku untuk yang lain yang bukan penguasa, min ammatin nas, semua orang. Maka kaidah dalam hadis ini adalah pegangan setiap muslim secara umum, dan terutama sebagaimana sababul wurudnya, maka hendaknya menjadi pegangan para penguasa. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk antusias mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal dalam ucapan dan perbuatannya. Tidak yatamallaq, yatamallaq itu cari muka. Tidak cari muka manusia. Contoh cari muka memuji-muji orang bima laisa fihim, dengan pujian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan pujian yang tidak sesuai dengan kenyataan, min ajli irdaihim, dalam rangka membuat dia senang. Maka kita katakan bapak ini, bapak masya Allah seorang yang dermawan padahal pelit, seorang yang masya Allah pintar, orang ini masya Allah pintar sekali, beliau ini seorang yang alim, alamah bahkan, padahal tidak demikian. Dan untuk mendapatkan pemberiannya, meskipun Allah murka padanya karena dia dusta. Dan ada sebagian orang yang la yahumuhum, tidak ada yang dia pikirkan kecuali bagaimanakah membuat manusia senang. Tidak ada yang dia pikirkan, tidaklah dia pedulikan jika yang dia lakukan adalah satu hal yang Allah murkai ataukah tidak. maka dia lakukan hal yang membuat manusia ridha dalam rangka mendapatkan hajatnya dan mendapatkan rasa simpati mereka. Dan mereka lupa bahasanya hati di tangan Allah Azza wa Jal, Allah akan bolak-balikkan sebagaimana yang dia kehendaki. Dan Allah itu sayughiru alaika, sayughiru itu membuat marah. Allah akan membuat marah hati-hati ini yang engkau membuat mereka ridha dengan murka Allah. Namun hal ini mencari ridha Allah meskipun manusia tidak suka, ini satu perkara yang perlu sabar. Tidak ada yang bisa demikian tanpa sabar. Kalau orang itu perbendaraan sabarnya terbatas, tidak akan bisa melakukan hal ini, mencari ridha Allah meskipun manusia tidak senang. Dan perlu sabar, kemudian perlu yakin bahasanya yang memberikan manfaat dan madarat adalah Allah. Dan yakin bahasanya hamba seluruhnya tidaklah memiliki untuk dirinya, apalagi untuk orang lain, manfaat ataupun bahaya. Dan ini adalah satu jalan yang gamblang dan benar. Anda jadikan Allah daiman selalu ada di antara dua mata Anda. Idza arada laka amrun, jika terjadi satu perkara, maka lihat perkara itu. Jika perkara tersebut adalah satu hal yang Allah ridai, lakukanlah. Meskipun banyak orang marah padamu. Innahum, karena mereka manusia akan ridha kepadamu fima ba'du, pada akhirnya nanti. Nah, jika perkara tersebut isinya dalam murka Allah, meskipun manusia senang, jauhilah. Wahada la yakunu, dan ini tidak akan terjadi kecuali orang yang kosong hatinya dari keraguan dan keraguan, namun yakin ini bahasanya al-amru biyadillah, bahasanya segala urusan ada di tangan Allah Azza wa Jal. Kemudian janganlah engkau puji seseorang karena nikmat yang Allah berikan kepadamu. Artinya janganlah engkau puji manusia karena nikmat yang Allah berikan padamu, akan tapi pujilah Allah Azza wa Jal. Katakanlah alhamdulillah, dan alhamdulillah adalah kata-kata pertama dalam mushaf setelah basmalah. Artinya semua pujian milik Allah Azza wa Jal, dan tidak ada yang berhak untuk mendapatkan pujian yang mutlakah, yang sempurna, kecuali Allah. Mutlak di sini artinya sempurna, karena dialah yang berikan nikmat, semua nikmat. Adapun makhluk, maka dia dipuji sesuai dengan kadar perbuatannya faqat saja. Maka pujian yang sempurna tidaklah layak kecuali bagi Allah Azza wa Jal. Kemudian wala taluma ahadan ala ma lam yu'tikallahu, artinya inna kasi anda, jika anda meminta sesuatu dari seorang manusia dan itu tidak terwujud, maka sadarilah bahasanya Allah belum mentakdirkannya untukmu, maka celah engkau cela orang lain karena tidak mewujudkannya. Karena seandainya Allah telah mentakdirkannya untuk anda, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, maka semua kasih sayang, maka tidaklah Allah membuka kasih sayang, yaitu pemberiannya untuk manusia, atau semua kasih sayang Allah bukakan untuk manusia, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Dan apa yang Allah cegah, maka tidak ada yang bisa melepasnya min ba'dihi, setelah Allah mencegahnya. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibn Abbas, dan ini hadis di Arba'in Nawawiyah, dan ketahuilah bahasanya semua manusia seandainya mereka kumpul untuk atau sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan andai mereka bersepakat untuk membahayakanmu, mereka tidak bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Artinya segala urusan di tangan Allah Subhanahu, dan dialah yang dipuji dalam kondisi apapun, ketika kita senang ataupun susah. Kenapa kita memuji Allah ketika susah? Karena susah qad tahmilul khaira, terkadang atau seringkali memuat kebaikan meskipun secara lahiriah dia keburukan. Namun seringkali kebaikan itu ada di akibatiha, dampak dari kesusahan. Oleh karena itu terdapat dalam hadis menakjubkan sifat orang yang beriman. Sebenarnya sifat orang yang beriman seluruhnya adalah kebaikan. Amru di sini tentu maknanya sifat. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidaklah terjadi kecuali pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, itulah yang baik baginya. Jika dia mendapatkan kesusahan dia bersabar, itulah yang baik baginya. Fawa, maka seorang mukmin itu ridha kepada Allah Azza wa Jal, baik dia mendapatkan nikmat atau mendapatkan saron kejelekan itu musibah. Dia tidak marah-marah dan tidak berkeluh kesah. Dalam hadis, fa in asabaka syai'un, jika menimpamu satu musibah, janganlah kau katakan law anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya saya melakukan ini, niscaya yang terjadi demikian dan demikian. Walakin akan tetapi katakanlah qaddarallahu, ay qaddarahullahu, Allah yang mentakdirkannya. Boleh juga dibaca qaddarullahi dengan status khobar, membuang mubtada, yaitu hadza qaddarullahi. Wa ma syaa'a fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Maka ada dua qiraah, ada dua cara baca, boleh qaddarallahu dan boleh qadarullahi. Kalau qadarullahi itu khabar mubtada, mubtadanya dibuang, takdirnya hada. Fa arjal amra, maka dia kembalikan masalah kepada Allah. Tidak dia kembalikan pada manusia dengan dia celah manusia, akan tapi dia gantungkan hatinya, akan tapi gantungkanlah hatimu pada Allah, maka inilah yang disebut yakin. Wa qawluhu wa inna Allah jalla wa ala bi ilmi wa qistihi ja'ala rawha wal faraha fil yaqini. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala dengan keadilannya dan keadilannya menjadikan ar-rawh. Rawh maknanya ar-rawhah, kenyamanan. Wal farah, dan kebahagiaan letakkan pada yakin. Maka orang yang yakin dia adalah orang yang nyaman di dunia, tidak berkeluh kesah, tidak marah-marah. Jika dia mendapatkan kebaikan yaitu nikmat, dia bersyukur pada Allah. Jika menimpanya selain itu yaitu musibah, dia bersabar. Karena dia yakin bahasanya dalam dua keadaan tersebut dia mendapatkan pahala. Adapun orang yang ada pada dirinya ragu-ragu, maka jika dia mendapatkan kebaikan yaitu nikmat, batara sombong, watakabbar dan sombong. Dan jika dia mendapatkan darar bahaya, dia berkeluh kesah dan marah-marah kepada Allah. Ini adalah hasil dari ragu-ragu dan ragu-ragu yang terletak di hati. Dan Allah jadikan galau sedih dalam ragu-ragu dan marah-marah. Ini maksud dengan alham di sini adalah mayusibul insana, yang terjadi pada seseorang min kadarin, berupa keruhnya hatinya. Ini bahasa kita, keruhnya hati itu enggak nyaman. Wa qalaqin, dan cemas. Wa husnin, sedih. Tanaddum, penyesalan. Maka itu semua terjadi dikarenakan ragu-ragu. Adapun orang yang yakin, maka dia tidak tertimpa galau, tidak pula sedih, karena dia yakin bahasanya, karena dia sadar kalau dia hamba Allah. Dan sesungguhnya sehingga dia sadar apa yang Allah takdirkan akan saya jeri alihi, akan terjadi pada dirinya, meskipun dia melakukan usaha apapun dan tahassona, membentengi diri dengan upaya-upaya apapun. Oleh karena itu maka dia tidak bimbang, tidak guncang hatinya mal ahdas, ketika terjadi berbagai peristiwa. Maka kokoh hatinya. Adapun orang yang ragu-ragu dan ragu-ragu, maka hatinya itu bimbang. Wa khasatan, dan terutama indal ahdas, ketika terjadi peristiwa yang menyusahkan. Ya, kemudian rezeki Allah itu tidaklah didatangkan oleh antusiasnya orang yang antusias, dan tidak tercegah karena tidak sukanya orang yang tidak suka. Maka ini adalah contoh. Ya, maka ini semisal apa yang telah disebutkan di awal, di asar. Ya, bahasanya Allah, jika Allah takdirkan untuk hambanya rezeki, maka tidak ada satupun yang mampu mencegah rezeki Allah. Meskipun orang berupaya untuk melakukan pencegahan, orang-orang yang berupaya dan mereka memanfaatkan istakhdamu, memanfaatkan kekuasaannya. Fa'inahu, maka mereka tidak akan menjumpai jalan untuk bisa mewujudkan hal itu jika Allah telah takdirkan untuk memberikan rezeki pada seseorang. Maka Allah Ta'ala berfirman menggambarkan tipu daya musuh-musuh Allah. Ma yawadul ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin, orang kafir baik ahli kitab ataupun musyrik tidak ingin ayunazzala alaikum, turun kepada kalian min khairin min rabbikum, kebaikan dari Rabb kalian, yaitu nikmat dari Rabb kalian. Fahum, maka orang kafir di dunia mereka berangan-angan adanya bahaya menimpa kaum muslimin, namun mereka tidak bisa mewujudkan keinginan mereka. Mereka sedih, waliyadzubillah. Karena orang yang hasad itu yadzillu senantiasa dalam galau, sempit hati dan cemas hati. Lebih-lebih jika dia melihat nikmat Allah, Allah limpahkan pada hambanya. Maka orang yang hasad berangan-angan hilang dari orang yang dia dengki, an-ni'matun ni'mat. Namun jika Allah telah takdirkan nikmat itu Allah berikan pada seseorang, maka orang yang hasad tidak akan menjumpai jalan untuk mewujudkan angan-angannya. Maka orang yang hasad ketika dia melihat nikmat pada orang lain, maka bertambahlah hiqdan. Ya, hiqd itu kurang lebih terjemahnya dendam. Hiqd artinya permusuhan yang tersembunyi di dada. Ghaidhan, marah, syakkan dan ragu-ragu kepada Allah Azza wa Jal, dan menuduh alias menyalahkan qada dan qadar. Maka orang yang hasad menginginkan tercegahnya nikmat dari orang lain karena sangat hasad. Perkataan Umar radhiyallahu anhu pada saat Hudaybiyah, dan aku lakukan untuk itu amalan sejumlah hal. Perlu diketahui bahasanya perjanjian Hudaybiyah itu Allah sebut dengan kemenangan, Allah sebut dengan fathan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Mayoritas ahli tafsir mengatakan bahasanya fathan mubina adalah perjanjian Hudaybiyah. Ada sebagian ahli tafsir memaknai fathan mubina fathul Mekah, namun mayoritas ahli tafsir fathan mubina adalah perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena dia adalah pintu terwujudnya berbagai macam kemenangan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Jadi maksud fathul mubina perjanjian Hudaybiyah. Haitsu, di mana orang-orang musyrik melarang Rasul dan para sahabat untuk mengerjakan umrah setelah mereka singgah di Hudaybiyah, yang Hudaybiyah ini ala hududil haram, ada di batas tanah haram. Setelah di Hudaybiyah itu terdapat batas tanah haram, setelah itu dia akan masuk tanah haram. Laisa bainahum, dan tidak ada jarak antara tanah haram, antara mereka dengan tanah haram, kecuali jarak yang pendek, karena di situ terletak batas tanah haram. Maka mereka mencegah kaum muslimin untuk memasuki tanah haram. Mereka cegah hewan hajyu yang bersama kaum muslimin untuk sampai ke tanah haram. Maka terjadilah al-mufawadat, terjadilah musyawarah antara kaum muslimin atau perundingan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik. Di antara peristiwanya, Rasulullah SAW mengutus Utsman radhiyallahu anhu, kemudian tersiar usyia, tersiarlah rumor, isu kalau Utsman dibunuh. Wa ingda, dan pada saat ada isu ini, maka Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk berbaiat siap untuk perang seandainya isu ini benar. Maka di sini kita jumpai pelajaran bolehnya membuat sikap menghadapi isu. Meskipun sikap ini sikap yang bersyarat, jika isu benar kita siap tempur. Dan beliau minta para sahabat untuk berbaiat. Maka Nabi tidak kemudian mengatakan kita pastikan dulu, kita tabayun dulu ini isunya ini benar atau tidak baru kita ambil sikap. Nah, kita jumpai Nabi sudah ambil sikap menghadapi isu. Meskipun ya sikapnya ini bersyarat. Siap tempur, siap perang, padahal orang mau umrah senjata yang dibawa paling cuma pedang. Bukan senjata lengkap, enggak ada kemudian tameng, enggak ada ini, enggak ada tombak, enggak ada. Enggak ada panah. Wong ini orang mau umrah, bukan orang mau perang. Cuma pedang saja sebagai pedang senjata pengaman saja. Nah, wa indaha, maka pada saat ada isu Nabi sudah menentukan sikap. Allah Ta'ala berfirman, sungguh Allah ridha terhadap orang-orang yang berbaiat, orang-orang yang beriman yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Ini pohonnya pohon sidr. Karena ayat ini maka baiat saat Hudaybiyah disebut dengan sebutan baiatul ridwan. Karena ayat mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, nah, maka disebutlah baiatul ridwan. Ya yubai'unaka tahta syajar, di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu isi hati mereka. Allah turunkan ketenangan pada mereka dan Allah berikan pada mereka fathan qariba, kemenangan yang dekat. Ghanimah yang banyak yang akan mereka ambil. Maka inilah balasan yang adil di dunia dari Allah Ta'ala. Dan balasan yang ada di sisi Allah di surga jauh lebih besar. Dan sungguh balasan ini tatkala mereka tulus bersama Allah, berbaiat pada Rasulnya, alal maut siap mati, wal jihad siap perang. Siap mati dan siap perang seandainya isu Utsman dibunuh itu benar. Dan perlu diketahui bahasanya di antara celaan yang diadakan orang terhadap Utsman itu ada orang yang, dan sebagian orang itu aneh dalam mencela. Sebagian orang itu aneh dalam mencela. Di antara celaan yang ditujukan pada Utsman dikatakan bahasanya Utsman tidak mengikuti baiatul ridwan. Ini kan aneh. Di antara celaan orang Syiah terhadap Utsman, dia katakan Utsman itu bermasalah, tercela. Kenapa? Karena dia tidak ikut baiatul ridwan. Ini kan aneh dalam mencela. Nah, kenapa? Lu baiatul ridwan itu ceritanya gimana? Nah, lu baiatul ridwan itu kan baiat terkait dengan Utsman. Ini kan terkait dengan Utsman. Ada isu Utsman dibunuh. Maka Nabi minta baiat. Utsman dikirim ke Mekah. Dikirim ke Mekah. Para sahabat nunggu di Hudaybiyah. Ada isu Utsman dibunuh. Ah, kemudian Nabi minta kepada para sahabat untuk baiat siap mati. Setelah itu orang Syiah bilang Utsman tercela karena tidak ikut baiat ridwan. Nah, ini kan namanya cela yang ngoyo-woro ini. Lah gimana wong itu ceritanya itu gara-gara isu Utsman di sana. Isu Utsman di sana dibunuh. Lah kok malah dijadikan bahan celaan? Malah dijadikan bahan celaan. Itulah kalau orang benci, ini contoh. Dampak buruk kebencian yang dampak buruk kebencian. Orang benci kemudian cari-cari alasan untuk mencela sampai cara untuk mencelanya itu tidak masuk akal. Ini cara mencelanya itu tidak masuk akal. Ya enggak mungkin Utsman kita katakan bermasalah gara-gara tidak ikut baiatul ridwan, karena dia itu yang menjadi latar belakang terjadinya baiatul ridwan. Di samping itu kemudian bantahan yang kedua kita katakan Nabi telah mewakili Utsman. Karena baiatul ridwan Nabi menjulurkan tangan kirinya. Para sahabat kemudian numpukkan tangannya untuk berbaiat. Setelah itu Nabi tumpukkan tangan kanannya dan beliau katakan ini Utsman. Atau terbalik ke tangan kanan kemudian tangan kiri. Namun yang jelas Nabi letakkan salah satu tangannya dan beliau katakan ini Uthman. Ya, kita lanjutkan pada Isya. Wassalamualaikum Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Qala syarih hafidhallahu ta'ala walamma ra'al musyrikun, dan tatkala orang-orang musyrik melihat bahasanya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, musammimuna, mereka nekat ala ahadil amraini, untuk melakukan satu dari dua hal. Ya, musammimun itu ada terjemah bahasa Jawanya, dablek. Ala ahadil amraini, untuk melakukan salah satu dari dua hal. Imal umratu, karena dari kata-kata sumun artinya ya, tuli. Ya, musammimuna dari kata-kata sumum artinya tuli, enggak menggubris nasihat, saran, pokoknya begini. Nah, saya terjemahkan dengan nekat, kalau terjemah Jawanya ada yang pas. Imal umrah, boleh jadi umrah atau perang. Akhirnya mereka mengutus utusan untuk berembuk dengan Rasulullah SAW untuk damai. Maka terwujudlah perdamaian, dan jadilah perdamaian ini awal kemenangan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal menamainya dengan Fathan. Dan jelaslah bagi Umar, pada akhirnya jelaslah bagi Umar, beliau keliru dalam ngototnya di hadapan perjanjian ini. Ketika Umar berkata kepada sang Nabi, alama, itu alanya ala hubjer, kemudian manya ma istifhamiyah, itu jika disambung jadinya bentuknya kayak gitu. Ya, jika disambung bentuknya jadinya kayak gitu. Ala ya, itu bentuknya jadinya alif. Ini ma, manya jadinya pendek. Maka ma istifhamiyah itu kadang panjang, kadang pendek. Nah, dia bentuknya pendek, manakala sambungnya sama ala. Alama, atas apa nukti dan niata kita memberikan kerendahan untuk agama kita. Huwa la yaf'al hadha, Umar tidak melakukan hal ini karena ragu-ragu atau ragu-ragu. Namun Umar melakukan hal ini an kuwatin, ngotot tidak menerima dan tidak sepakat dengan perjanjian dengan mengatakan alama nukti dan niata fi dinina, itu an kuwatin karena sikap tidak mau lembah, sikap tegasnya. Karena fawa min kuwati, karena ketegasannya dia tidak ingin memberikan apapun kepada orang kafir selamanya. Akan tapi hikmah mengharuskan dalam sebagian sikap ayat tanazal. Tanazal itu mengalah. Ya, tanazal itu mengalah. Ayat tanazal al-muslimun, kaum muslimin mengalah muakotan sementara waktu dalam rangka maslahat masa depan. Wabitabak, tentu saja hada yang namanya hal ini, yang namanya mengalah, ya'udhu berkenaan dengan takdiratin muayyanatin, pertimbangan tertentu. Takdirat itu manasanya pengandaian, tapi pengandaian di sini pengandaian masa depan, nanti begini, bisa begini ya. Sehingga saya terjemahkan dengan pertimbangan. Amma fi hadhil hadisah tahdidan, adapun dalam peristiwa ini tahdidan secara khusus, secara spesifik. Fa innallaha, maka Allah telah menyiapkan bagi sang Nabi dan para sahabatnya kemenangan yang dekat. Fakana zahirul amri, maka realita lahiriah dari perjanjian Hudaybiyah adalah fihi, terkandung badannya sedikit kehinaan. Walakinnal aqibata, akan tetapi dampak dari dampak kemudiannya adalah fathan qariba. Wa inda, dan pada saat itu jelaslah, teranglah bagi Umar kalau dia keliru. Adapun sahabat Nabi yang mulia Sahal ibn Hunayf, fawa man yakulu, beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, ittahamu ar-ra'ya, curigailah pendapat, curigailah pendapat yang semata-mata pendapat. Falakat ra'aituni, sungguh aku ingat, ra'aituni itu terjemahnya aku ingat. Ya, terjemah terletaknya aku melihat diriku. Aku melihat diriku itu artinya aku ingat dulu. Aku ingat sikapku dulu. Ya ma'abi jandal, yaitu pada saat Hudaybiyah. An aruta ala Rasulillah sallallahu, aku ingat bahasanya aku menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku bisa menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahu, putusan beliau, laradattu, aku akan menolaknya. Karena tidak sepakat dengan klausul perjanjian Hudaybiyah sama dengan Umar. Namun ternyata yang benar adalah Nabi. Maka Umar radhiyallahu anhu hawala berupaya untuk menolak perjanjian, karena beliau melihat fihi, isi perjanjian adalah ghadadah alal muslimin. Ini mungkin artinya kerendahan, namun coba saya pastikan. Zillah pemangkasah li'ana ora, karena beliau berpandangan fihi, isinya adalah kerendahan bagi kaum muslimin. Dia tidak melihat dan tidak mengetahui mahyal masalih, maslahat-maslahat yang alati tatartab alaihi, yang jadi dampak dan buah dari perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu beliau menyesali sikapnya, dan beliau mengevaluasi sikap tersebut, betul-betul beliau evaluasi. Wasara, jadilah beliau orang yang paling antusias untuk mengkritik pendapat pribadi, dan menjadi manusia yang antusias untuk mengikuti dan meladani sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tindakan beliau ini aksabahu, memberikan masukan pada beliau dan kaum muslimin, mendatangkan pada beliau dan kaum muslimin darasan pelajaran untuk tidak menentang hukum Allah dan Rasulnya. Walau zaharalahu, meskipun nampak padanya liwah latil ula, di pandangan yang pertama bahasanya ana fil insiyar lil amri ijhafan wa dhulman. Insiyak maknanya khudu' wal imtithal, tunduk dan taat. Jahafa yujahif istadafil idra, sangat merugikan. Waladzaharalahu, meskipun nampak pada mereka di awal pertama kali bahasanya Ana fil insiyag, insiyag lil amri, bahasanya ini melaksanakan perintah, perintah Nabi untuk menerima perjanjian Hudaybiyah, ijhafan, satu hal yang sangat merugikan dan sebuah kezaliman bagi kaum muslimin. Maka yang jadi tolak ukur adalah hasil, bukan mukaddimah. Hatta wa at-taqdim as-salim, inilah at-taqdim mendahulukan yang tepat. Wa hadha atau hadha taqwim, penilaian as-salim yang tepat. Dan inilah iman. Oleh karena itu Umar mengadu kepada Abu Bakar dan mengatakan, ini pada saat beliau masih menolak, beliau awalnya dia tidak langsung menemui Nabi. Ini, maka menemui Abu Bakar dan mengatakan, kaifa nurdi bihada, bagaimanakah kita ridha dengan klausul-klausul semacam ini. Maka Abu Bakar mengatakan, alaysa huwa Rasulullah, bukankah beliau utusan Allah yang dibimbing oleh wahyu? Betul. Qal, maka Abu Bakar mengatakan, fastamsik bi gharzitin, maka pegang teguhlah bi gharzih, maknanya ala ta'tarid abadan, jangan jangan menentang abadan sama sekali. Dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia utusan Allah, tidaklah berbicara tentang berdasarkan hawa nafsu. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk pasrah atau patuh kepada Allah dan Rasulnya. Inilah ucapan Abu Bakar. Dan inilah sikap yakin dan teguh memegangi kebenaran, wasyada'id, dan teguh pada saat kondisi susah. Fannasu, maka manusia bertingkat-tingkat di hadapan ujian, wal ibtila, dan ujian, sampai-sampai orang yang beriman. Mereka bertingkat-tingkat dalam kekuatan imannya, ingda dalik, pada saat itu. Kemudian, wafi makna kaulihi, dan semakna wafihi, dan dalam bab ini ada makna yang terkandung dalam sabda Nabi SAW, dha qata'mal iman, maka akan merasakan rasanya iman dan nikmatnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Dikeluarkan oleh Muslim dan dari Ibnu Abbas, dari Al-Abbas, ucapan yang semisal. Maka di sini terdapat menyerupakan sesuatu hal yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Nabi serupakan iman dengan sesuatu yang yudhaku, bisa dikecap, lahu ta'mun, sehingga ada rasanya manis, kecut, atau pahit. Kemudian Nabi katakan tidak setiap mukmin telah mengecap dan merasakan rasanya iman. Di hadis yang lain, rasanya iman, ta'mal iman, itu disebut dengan sebutan halawatul iman, manisnya iman. Maka manisnya iman tidaklah dirasakan kecuali oleh khawasul mu'minin, orang-orang yang beriman yang istimewa. Namun kapankah seorang itu bisa mengecap rasa iman? Maka Nabi sampaikan di sini, saat dia betul-betul ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam agamanya. Dan tidaklah terlintas dalam pikirannya satupun ragu-ragu dan ragu-ragu. Maka anda jumpai dia adalah orang yang tenang hatinya dan jiwanya, ridha kepada Allah, penuh hatinya dengan yakin dan iman. Di hadis yang lain Nabi sampaikan tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan ras manisnya iman. ketika Allah dan Rasulnya lebih dia sukai daripada selain keduanya, ketika kemudian berpihak kepada seseorang dan cinta kepadanya semata-mata karena Allah, dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Fakama, maka sebagaimana dia tidak suka dilemparkan dalam api dan terbakar dalam keadaan hidup, maka demikian juga dia tidak suka kembali kepada kekafiran. Inilah mukmin yang kuat imannya, yang tidak goncang imannya setelah dia mengecap dan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kemudian bab tentang marah. Firman Allah Ta'ala, siapa yang betul-betul beriman pada Allah, maka Allah akan tunjuki hatinya, Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Kata Al-Qamah, yang dimaksud hati mendapatkan hidayah artinya adalah seorang tertimpa musibah, lantas dia menyadari bahasanya musibah itu datang dari sisi Allah, lantas dia ridha dan pasrah, tidak marah-marah terhadap musibah. Maka di antara dosa besar yang terletak di hati, kata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah hati yang tidak terima dan marah terhadap takdir musibah yang menimpa dirinya. Sehingga asukhtu indal musibah, marah ketika terjadi musibah itu minal kabair, di antara dosa besar. Artinya seorang itu ketika marah terhadap qada dan qadar Allah, dia tidak ridha dengannya. Dan hukum asal seorang muslim menyikapi qada dan qadar Allah dengan ridha, sabar dan ihtisab mengharap pahala. Dan dia mengimani bahasanya apa yang menimpanya tidak mungkin meleset, dan apa yang meleset tidak mungkin menimpanya. Dan sikap seorang yang ridha dengan qada dan qadar Allah, tidak berkeluh kesah, inilah yang terbaik dari min wujud dari beberapa sisi, karena beberapa alasan. Yang pertama, Allah akan menghapus dosanya. Yang kedua, Allah tinggikan derajatnya. Dan itu akan mengingatkannya untuk bertobat. Karena musibah yang menimpanya itu hanyalah terjadi karena sebab dosanya. Firman Allah Ta'ala, wa ma asbakum min musibatin, semua musibah yang menimpa kalian itu fabima kasabat aydikum, karena ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan banyak dosa yang Allah maafkan. Dengan tidak Allah maafkan sehingga tidak berbuah musibah. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Itu orang yang jika tertimpa musibah. Apa itu musibah? Semua yang tidak disukai oleh mukmin. Ini definisi musibah, itu semua yang tidak disukai oleh seorang muslim. Semua yang tidak disukai terjadi pada seorang muslim itu musibah. Kalau mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka seorang mukmin jika tertimpa kesusahan dia bersabar, jika mendapatkan senang dia bersyukur. Dan itulah yang terbaik baginya. Adapun non mukmin, maka ketika mendapatkan nikmat dia yatgha, melampaui batas alias sombong, melampaui batas wa yatakabbar dan sombong. Jika mendapatkan hukuman, dia berkeluh kesah dan marah-marah. Wa fi hadhil ayat yang disebutkan oleh penulis yaitu firman Allah, dan semua musibah yang menimpamu kecuali dengan izin Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahasa musibah hanyalah terjadi dengan izin Allah, yaitu izin kauni. Artinya dengan qada dan qadar Allah. Izin Allah itu ada dua macam, izin kauni dan izin syar'i. Izin syar'i adalah apa yang Allah izinkan untuk dilakukan. Allah izinkan secara syariat untuk dilakukan. Karena hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali yang Allah izinkan, yaitu mengerjakan ketaatan dan amal ibadah. Sedangkan izin kauni adalah yang dimaksudkan dalam ayat illa biiznillah, artinya biqada'ihi, dengan takdir Allah. Kemudian lanjutannya ayat, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman pada Allah maka Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Telah dijelaskan bahasanya iman itu punya rukun. Di antara rukun iman adalah mengimani qada dan qadar. Dan rukun iman, rukun di situ bukan rukun bahasa Indonesia yang artinya tidak ramai, tidak ribut. Namun rukun bahasa Arab artinya hal-hal yang asasi. Karena ada orang yang ketika kita akan bahas tentang rukun Islam, malah ada pertanyaan, kenapa orang Islam tidak rukun padahal ada rukun Islam? Fadalah tadil ayat tu, maka ayat-ayat ini menunjukkan analladhi yajza, bahasanya yang berkeluh kesah dan marah-marah dan tidak pasrah kepada takdir Allah, dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Karena Allah katakan wa may yu'min billahi. Adapun balasan orang yang beriman, yang beriman dengan takdir Allah, maka Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Yang dimaksud hidayah hati adalah Allah berikan yuafiquhu, itu titiknya keliru. Yuafiquhu lil khairi, Allah berikan padanya taufik untuk melakukan kebaikan. Allah berikan padanya ketenangan hati dan kenyamanan hati. Oleh karena itu Al-Qamar rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini dengan mengatakan dia adalah seorang yang tertimpa musibah, baik laki-laki ataupun perempuan. Lantas dia menyadari kalau musibah adalah minallahi, takdir dari Allah. Lantas dia ridha dan pasrah, tidak menentang dan tidak marah. Inilah orang yang Allah berikan hidayah pada hatinya. Maka Allah tunjukkan hatinya untuk melakukan kebaikan, berikan taufik padanya untuk tegar menghadapinya. Dan ini diantara faedah sabar menghadapi musibah, yaitu mendapatkan hidayah. Wa husulu hidayatil qalbi. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk sesuatu adalah hati dan sifat hati. Maka tidak ada tempat lari bagi manusia dari pasrah kepada qada dan qadar, meskipun dia apapun upaya yang dia lakukan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai sekelompok orang, Allah akan uji mereka. Siapa yang ridha dengan ujian, untuknya ridha. Dan siapa yang marah terhadap ujian, maka untuknya murka Allah." Diatkan oleh At-Tirmidzi, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Hadza fihi, isi hadis ini menetapkan dan mengukuhkan adanya sifat cinta bagi Allah. Karena Allah itu mencintai, membenci dan tidak suka, ridha dan marah. Dan ini di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda Allah mencintai hamba, Allah berikan ujian. Ibtila maknanya ikhtibar, ujian. Allah uji, Allah berikan ujian pada manusia dengan musibah. Jika mereka ridha dengan qada dan qadar Allah, maka Allah Jalla wa'ala akan ridha. Dan Allah akan jadikan musibah itu anugerah untuk mereka. Maka Allah jadikan mihnah, ujian, minhah, anugerah. Maka dibaliknya, titik apa hurufnya dibalik, maknanya berbeda. Mihnah, ujian, minhah, anugerah dan pemberian. Maka jadilah itulah yang lebih baik bagi mereka. Fahum, maka mereka setelah ujian Allah pada mereka, maka jelaslah sikap mereka terhadap ujian ini. Oleh karena itu Nabi katakan, siapa yang ridha untuknya ridha Allah. Fahum, maka mereka ridha dengan qada dan qadar Allah, dan balasan adalah sejenis dengan amal. Ridha amalnya, maka balasannya ridha. Wa man sakhita, siapa yang marah dengan qada dan qadar Allah dan berkeluh kesah, maka untuknya marah dari Allah Ta'ala. Maka isi hadis ini menetapkan sebagian sifat Allah, yaitu cinta, ridha dan marah. Maka Allah ridha terhadap orang yang beriman, yang ridha dengan qada dan qadar, dan marah kepada orang yang berkeluh kesah, yang tidak ridha dengan qadar Allah. Wa fihi, isi hadis ini bahasanya ujian adalah tanda cinta Allah pada hamba yang ridha dengan qada dan qadarnya. Maka orang yang beriman menyadari dan meyakini bahasanya musibah itu datang dari Allah, itu maksudnya takdir Allah. Dan bahasanya Allah tidaklah mentakdirkan musibah itu pada dirinya karena Allah membencinya. Wa fi hadza, maka di sini terdapat dalil yang lain, bahasanya musibah itu bukanlah tanda dan indikator bencinya Allah pada seorang hamba. Bahkan musibah adalah bukti dan tanda cinta Allah pada seorang hamba. Untuk supaya Allah bersihkan dosa-dosanya dan Allah hapus kejelekannya. Adapun mayoritas orang kafir, maka mereka diberi istidrat di dunia ini sehingga mereka tidaklah menimpa mereka apa yang tidak mereka sukai. Mereka gembira di dunia ini, kemudian tiba-tiba menimpa mereka, datang pada mereka takdir. Fayukhaduna, maka mereka dihukum. Akhoda di sini artinya menghukum. Fayukhaduna, maka mereka dihukum ala ghiratin, dalam keadaan mereka tertipu, terkecoh. Itu atau terjemah bebasnya lengah. Waliyadzubillah. Adapun mukmin, maka dia diuji dalam rangka supaya keluar meninggalkan dunia ini dalam keadaan telah diampuni dosa-dosanya dan dia mendapatkan bagian dari balasan di dunia. Maka dia keluar dari dunia dalam keadaan bersih, mutahharan, suci dari dosa dan kesalahan. Sedangkan orang kafir keluar dari dunia, yaitu mati, dalam keadaan memikul dosa dan kejelekannya. Oleh karena itu, maka Nabi serupakan keadaan orang yang beriman dengan Nabi katakan, masalul mu'min ka masalul khamah minaz zar'i. Maka permisalan orang yang beriman semacam tumbuhan namanya khamah. Haitsu atatahu rihu. Ketika datang angin, kafa'athu, maka mencondongkannya. Wa idza tadalat, jika angin itu proporsional, kondisinya normal, takafa'u bil bala'i. Wal fajiru kal azrati sama mu'tadilah hatta yaqsimuhumullahu idza syaa. Sedangkan orang yang fajir, yang penuh dengan dosa, yaitu orang kafir, semacam azrah yang kaku, mu'tadilan yang tegak, sampai Allah menghancurkannya ketika Allah menghendakinya. Al-kham minan nabat, tumbuhan yang kham itu artinya al-ghaddu, al-ghadbu, yang basah. Tumbuhan yang basah. Takafa'a artinya taghayyara, berubah. Bilbala dengan cobaan. Faza'u, maka az-zara', zara' itu tanaman yang tidak memiliki batang, tanaman yang tidak punya batang. Maka nanti ada syajarah, ada kebalikan dari zara' adalah syajarah. Ya, syajarah itu seperti rambutan, mangga ada batangnya. Kalau zara' itu semisal padi dan teman-temannya. Yukalibu al-hawa'u, maka dia bisa diubah-ubah oleh angin. Sedangkan orang kafir Nabi serupakan dengan azra. Azra adalah satu pohon syajara, solbah yang kaku. Dia tidak bisa miring karena angin. Dia tidaklah mungkin memiringkannya, membuat pohon tersebut miring kecuali patah. Maka Nabi serupakan orang yang beriman itu semacam zara, semisal padi, gambarannya, contohnya. Macam padi, ada angin ke selatan, ke selatan, ke utara, ke utara. Sedangkan orang kafir seperti pohon yang berbatang kuat. Ketika tertiup angin, maka dia tegak. Dia baru miring ketika jebol, ketika datang angin puting beliung, nah baru jebol. Lain halnya dengan mukmin yang diserupakan dengan khamah. Khamah arti atari segar, alayin yang lembek, aratbu yang segar, minazarah dari tanaman. Tanaman yang statusnya zarah. Bisa miring karena al-hawa'u yumiluha, al-hawa'u dibuat miring oleh angin ke kanan dan ke kiri. Artinya itu ke kanan dan ke kiri maknanya adalah cobaan dan musibah. Sedangkan orang kafir, maka dia tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri, tidak dapat musibah. Tiba-tiba saja datang puting beliung, jebol gitu. Itu orang kafir. Maka orang kafir itu yustadrajuna, mendapatkan istidraj. Wawah dan Allah subhanahu wa ta'ala yumli, memberi waktu pada mereka orang kafir. Allah ta'ala berfirman, janganlah engkau sangka orang-orang kafir ana manumli lahum khairun li anfusi, kami berikan waktu kepada mereka itu satu hal yang baik bagi mereka. Inna manumli lahum, kami beri waktu mereka, sehingga orang kafir umumnya atau banyak seringkali umurnya panjang-panjang, Allah berikan pada mereka tambahan waktu, liyazdadu itsma, supaya tambah banyak dosanya. Boleh jadi ada orang yang bertanya, kenapa kami melihat kaum muslimin mengalami berbagai musibah, majaat, kelaparan, dibantai, wa khaufin dalam ketakutan, wa qalaqin dan kecemasan. Sedangkan orang kafir, mereka dalam kenyamanan, nikmat, dan mereka kuat di dunia ini. Maka jawabannya, ini adalah hikmah Allah Jalla wa'ala. Dan ini ada padanya kebaikan bagi kaum muslimin dengan sisi-sisi yang tadi telah dijelaskan, menghapus dosa dan yang lainnya. Adapun apa yang terjadi pada orang kafir berupa al-imdad, tambahan nikmat dan kenikmatan, maka ini adalah bukti atau tanda jelek untuk mereka, karena ini adalah istidraj. Mungkin adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita baca empatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.